Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانكم إذا عزكم الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم jauh-jauh sebelumnya telah mengingatkan, memperingatkan kita semua dari fitnah. Dari beragam fitnah yang akan menimpa umatnya. Di dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suatu hari pernah naik di atas bukit-bukit batu dari bukit-bukit batu kota Madinah. Beliau mengatakan setelah itu bertanya kepada para sahabat, "Hal tarawna ma'am? Apakah kalian melihat apa yang sekarang saya lihat?" Belum beritakan inilah mawaqi'ul fitan. Inilah mawaqi'ul fitan. Khilala buyutikum kamawaqi'il qabri. Sungguh aku sekarang ingin menyaksikan turunnya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti turunnya hujan. Menggambarkan betapa beratnya fitnah. Betapa fitnah itu menimpa siapa saja. Tiada ruang yang mungkin dimasuki melainkan fitnah kembali padanya. Dan itu beliau sampaikan di masa beliau masih hidup. Di hadapan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di masa-masa keemasan Islam, di masa-masa yang terbaik, generasi yang terbaik dalam Islam, beliau sudah menyampaikan seperti itu. Lalu bagaimana kiranya dengan zaman setelahnya, masa yang setelahnya? Lalu bagaimana kiranya dengan zaman kita sekarang ini? Maka tentunya warahmatullahi wabarakatuh semakin berat, dahsyat, fitnah. Sebab suatu zaman suatu masa ketika semakin jauh dari masa kenabian, semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak kerusakan, semakin banyak kejahatan, semakin banyak kejahatan. Dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Adi rahimahullah berkata, dakhalna ala Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala fashakawna ilaihi ma yulquna min al-hajjaj. Kami pernah masuk menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Kami mengeluhkan, kami mengajukan kepada beliau apa yang dirasakan, dialami oleh kaum muslimin dari perlakuan al-hajjaj, seorang amir, gubernur yang kuat. Faqala, maka Anas bin Malik menyatakan, isbiru fa'inahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kalian, sebab tidaklah datang suatu zaman, suatu masa, melainkan yang setelahnya akan lebih jelek lagi dari sebelumnya. Hingga engkau berjumpa dengan roh kalian. Hakala sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah lafaz-lafaz tadi, sabda ini tadi aku dengarkan dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani itu merupakan sabda Rasulullah. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Itu sunnahullah pada hamba-hamba. Tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Di zaman Rasulullah masih hidup sallallahu alaihi wasallam, di hadapan para sahabatnya sudah memberitakan bagaimana kondisi fitnah yang beliau saksikan di sela-sela rumah-rumah yang ada, seperti tempat turunnya hujan. Maka tentunya di masa-masa yang belakangan, di zaman kita sekarang ini, zaman yang semakin dekat dengan kiamat, tentu semakin berat, semakin dahsyat, semakin mencekam, semakin mengerikan fitnah. Dan itu seperti yang diberitakan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali kitanan kafiru illayil mu'lim yusbihu rajul mu'mina wa yusbihu kafira aw yusbihu mu'mina wa yusbihu kafira yabihu dinahu fi ardin min ad-dunya. Yang artinya, hendaklah kalian bertugas beramal, segera beramal mendahului kitan, fitnah-fitnah disebutkan dalam bentuk jamak yang artinya banyak, fitnah-fitnah yang begitu banyak, yang begitu samar, seperti serpihan-serpihan malam yang gelap, potongan-potongan malam yang gelap. Malam itu gelap, potongan-potongan malam itu semakin lama semakin gulita, semakin gelap, semakin sepi, semakin mencekam. Pagi hari orang mukmin, sorenya dia kafir. Aku sorenya mukmin, paginya telah kafir. Dikarenakan dia menjual agamanya dengan urusan dunia. Ini menggambarkan fitnah yang begitu dahsyat, yang begitu banyak, yang begitu samar, yang begitu gulita, yang begitu gelap, sulit diidentifikasi, diketahui, banyak korban padanya. Itu masa-masa di dalam hari ini. Dan kita sekarang ini, pemimpin Allah, ada di suatu zaman, suatu masa yang penuh dengan beragam fitnah. Fitnah syubhat di mana-mana, fitnah syahwat di mana-mana, kesyirikan-kesyirikan merajalela di mana-mana. Ritual-ritualnya, pemahaman-pemahamannya, keyakinan-keyakinannya yang beraroma kesyirikan, ada di mana? Lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan yang kesyirikan di zaman Daud, di zaman Nabi kita Muhammad diutus kepada kaumnya. Kekufuran di mana-mana dengan ragam kekufuran yang ada, mencaci maki Allah itu jangan biasa, mencela Rasul jangan biasa, mencela Al-Quran jangan biasa, mencela agama Islam di mana-mana dengan ragam kekufuran yang ada. Apalagi yang namanya bidah wal muhdatsat, perkara baru pada agama ini, bid'ahan pada agama ini, entah ideologi-ideologi yang menyesatkan, pemahaman-pemahaman yang radikal, atau amaliah-amaliah dengan nama contoh sunnah di mana-mana, merupakan di mana-mana, bahkan menjabur di tengah-tengah masyarakat, bahkan dianggap sebagai sunnah, sunnah dianggap sebagai berbeda di mana-mana. Apalagi yang namanya syahwat, perkara-perkara berkaitan dengan syahwat, kemaksiatan, dosa di mana-mana. Yang namanya pencurian di mana-mana, minuman keras narkoba di mana-mana, dikonsumsi oleh semua pihak, semua kalangan, dari mulai kelas atas sampai kelas bawah. Yang namanya LGBT juga di mana-mana, berada tampil dengan terang-terangan dianggap sah dan segala macamnya. Berapa ini kondisi yang ada pada masa kita ini, sesuatu yang tidak mungkin tidak dibungkiri, semua ada, semua terjadi, dan justru lebih besar lagi, lebih banyak pelakunya, lebih semaraknya para yang melaporkan. Di saat yang sama, di zaman kita hidup sekarang ini, barakallahu fikum, kita juga mengamati kaum muslimin semakin tidak memahami agama ini. Jahil tentang agama ini. Semakin jauh dari bimbingan agama ini. Sehingga semakin mudah mereka dirasuki oleh berbagai macam hitnah-hitnah. Di zaman kita pula berbagai macam pihak-pihak yang menyerukan kebatilan juga di mana-mana. Alaihimal Mubilun, para imam-imam, tokoh-tokoh penyesat umat di mana-mana. Mereka yang dianggap sebagai tokoh, yang sebagai orang yang baik dan segala macam. Al-Muhim, zaman kita zaman fitnah juga. Yang begitu dahsyat begitu. Maka Imam Tinan Rasulullah menghadapi kondisi zaman yang seperti ini yang kamu mungkin terelakkan dikatakan memang real nyata. Yang pertama kali kita harus betul-betul jaga diri kita. Diri kita harus betul-betul dijaga supaya jangan sampai terbawa arus kita. Yang kedua, anak-anak dan istri kita, keluarga kita, pihak pertama yang harus kita selamatkan, kita jaga dari semua fitnah-fitnah dan menjaga mereka dari fitnah syubhat dan fitnah syubhat. Ini orang pertama sudah dikarenakan kita sendiri dan orang yang sangat dekat dengan kita. Sisi yang lain, memang Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanggung jawab kepada kita semua. Tanggung jawab menangani anak-anak, menangani istri-istri, menangani keluarga, jaga mereka semua dari beragam fitnah yang bisa menjuruskan ke dalam neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di atas ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. semua perkara. Baru mikir yang lain. Tuhan Tuhan, selamatkan diri kalian. Wa alaikum dan keluarga kalian, anak istri kalian. Nah, dari akhirat. Dari segala sesuatu yang menjerumuskan kita semua ke api neraka. Yang menjerumuskannya semua kita lagi. Syubhat, syahwat, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kebatilan, kemungkaran. Itu ujungnya neraka. Ada yang abadi, ada yang tidak. Semua ancamannya. Kita diperintahkan untuk menjaga mereka semua dari ini. Sehingga tanggung jawab juga kita lakukan. Juga disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah ra'in, pemimpin, penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya, tanggung jawab dia. Al-imam ra'in wa mas'ul an ra'iyatihi. Seorang penguasa, seorang imam, pemimpin, penanggung jawab akan ditanya tentang itu semua. Warajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seseorang itu pemimpin penanggung keluarganya juga akan ditanya tentang itu semua. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Seorang wanita juga demikian pemimpin di rumah suaminya, telah mengurusi anak-anaknya, mengurusi suaminya, mengurusi rumah suaminya, dan nanti akan ditanya tentang itu semua. Wal qatimu ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang khadim, seorang pelayan, seorang pegawai, seorang karyawan juga sebagai pemimpin penanggung jawab pada harta tuannya akan ditanya tentang itu semuanya. Beliau mengatakan fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Maka masing-masing kalian pemimpin penanggung jawab dan akan ditanya tentang itu semuanya. Ini umum sifat terkait dengan semua bentuk tanggung jawab, dan yang paling utama ialah tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarganya dari semua fitnah yang menuju pada api neraka. Maka sekali lagi, ini merupakan tanggung jawab masing-masing. Selamatkan diri kita dan keluarga kita dari semua fitnah dari api. Ibnu Abi Dzar, ini perkara yang sesungguhnya dipahami, yang menjadi pembahasan dalam bagaimana caranya, langkah-langkah apa yang bisa kita tempuh, yang bisa kita upayakan, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita, kepada keluarga kita, supaya selamat dari neraka, selamat dari dunia fitnah. Langkah masalah fitnah, paham zamannya zaman fitnah, bahaya fitnah, ngerti insyaAllah, begitu membahayakan, begitu mengerikan, begitu berat. Tanggung jawab mengurus diri pribadi, paham insyaAllah. Tanggung jawab untuk mengurusi keluarga, insyaAllah juga paham. Langkahnya yang paling penting, upayanya yang paling penting. Apa langkah-langkah kita, apa upaya-upaya kita supaya bisa menyelamatkan diri masing-masing dan keluarga dari berbagai macam fitnah-fitnah. Upayanya barakallahu fiikum sangat banyak. Upayanya sangat banyak. Ada yang global, ada yang terperinci. Akan disebutkan insyaallah taala secara globalnya. Dan akan dirinci insyaallah taala poin-poin. Yang pertama, yang secara global ialah tarbiyatun nafsi wal ahli tarbiyatan islamiyatan sahihah wifqal kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Poin pertama ini diambil dari tafsir ayat yang dibacakan di atas. Anfusakum wa ahlikum. Nah, yaitu mentarbiyah, mendidik diri pribadi dan keluarga dengan tarbiyah Islam yang sahih sesuai dengan bimbingan Quran Sunnah di dalam Muhammad. Meliputi tarbiyah akidah, akidahnya harus sahih. Tarbiyah ibadah, semangat ibadah di atas sunnah. Tarbiyatul akhlaqi wal adab, tarbiyah akhlak dan adabnya supaya mulia, supaya bagus. Tarbiyatun nafsi bitazkiyatiha, mentarbiyah jiwa kita dengan cara mensucikan jiwa dengan tazkiyah terus. Tarbiyah dalam semua sisi dengan tarbiyah Islam dan sahih. Ini makna ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Atau kalau melihat dalam tafsirnya dinukil dari kalam banyak salah yang memahamkan dengan makna seperti adiduhum wa allimuhum, ajari mereka ilmu, ajari mereka adab, uruhum bil ma'ruf wanhahum 'anil munkar, perintahkan mereka dengan perkara yang ma'ruf, cegah dari perkara yang munkar. Yang kuaranya adalah tarbiyah. Maka ini kewajiban masing-masing kita, kewajiban masing-masing kita mendidik diri sendiri, mendidik para istri, mendidik anak-anak dengan tarbiyah, bukan dengan tarbiyah dunia, bukan dengan tarbiyah yang non Islam. Tidak mungkin selamat dari beragam fitnah, selamat dari api neraka kalau tarbiyah duniawi tidak menyelamatkan. Apalagi tarbiyah non Islam menyesatkan, bukan menyelamatkan. Tarbiyah Islam dan sahihah, benar sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman. Sebab terlalu banyak pola-pola tarbiyah muncul di tengah-tengah umat Islam tapi tarbiyahnya tidak sahihah, tidak benar. Harus sahihah sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman. Ini yang menyelamatkan insyaallah. Ingat dalam semua sisi sisi tarbiyah yang ada, terlebih pada akidah, tabar, akhlak dan adab. Barakallah. Insyaallah, kalau sudah terbimbing dan terdidik dengan itu semua, maka setiap langkah akan lurus, setiap gerakan akan sahih, setiap ucapan dan perbuatan akan benar. Akidah yang diyakini, yang dipegangi akan lurus. Terbimbing dengan tarbiyah Islamiyah. Tuhan Yusuf. Wah. Secara. Ada banyak. Terperinci. upaya-upaya untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari neraka ialah yang terperinci pertama al-jihd wal-ijtihad fi talab al-ilm syar'i, semangat sungguh-sungguh serius dalam menimba ilmu agama. Ini kuncinya. Dalam menimba ilmu agama, mengkaji bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sumber aslinya, dari sumber aslinya. Barakallahu al-ilm. Ini yang disampaikan oleh para ulama ketika mendapati para kawasikum beragam fitnah dan upaya untuk menyelamatkan jidat keluarga dari beragam fitnah yang ada al-ilmu syar'i. Ilmu inilah para kawasikum yang dikatakan minal awasim anil fitnah, termasuk sesuatu perkara yang menjaga kita dari fitnah. Antum perhatikan para ulamaikum dalam banyak riwayat para sahabat kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menepis fitnah dengan ilmu, terhindar dari fitnah dengan ilmu. Jadi ketika terjadi muncul di akhir-akhir era sahabat di masa tadi masih menyisakan beberapa sahabat yang masih hidup, muncul yang namanya fitnah qadariyah dari Basrah, Irak. Seseorang yang pernah belajar ilmu tapi tidak matang, memunculkan sebuah paham ideologi yang menyesatkan bahkan kufur, mengatakan innal amra urdu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu sampai terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu, terjadi harus Allah tahu. Namanya al-amr, ini paham kufur, meniadakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah itu jahil. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ilmunya Allah luas, meliputi semua dan segala sesuatu yang sebelumnya, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang belum terjadi. Ilmu tentang yang wajar, yang batin, Allah Maha tahu. Tapi mereka mengatakan al-amrul, Allah baru tahu kalau pembahasan masalah ilmu Allah terkait dengan takdir. Ada dua orang dari kalangan tabi'in yang ada kala itu berangkat umroh atau berangkat haji ke tanah suci dengan niatan supaya nanti bisa ketemu dengan salah seorang sahabatnya Rasulullah SAW, mau menanyakan tentang kasus ideologi. Harap kebetulan ketika masuk ke Masjidil Haram dan mau tawaf di Ka'bah, mereka berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, langsung dilepet diapik oleh kata sampaikan ya Abdul Rahman ceritakan ada begini kita terkait dengan masalah seksual. Sahabat yang mulia ini langsung bisa menilai ini perkara fitnah, ini perkara yang menyimpang ditepis dengan ilmu syar'i. Setelah mendengarkan pengaduan yang ada beliau mengatakan tidak tidak hukum fa'afirhum, anna ibn Umar bari'un minhum wa hum minhu buru'an. Jadi kalau kamu ketemu sama mereka, sampaikan kepada mereka sahabat Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka juga demikian berlepas diri dari Ibnu. Dia pasti ingkari. Perkara yang lima, dia mengatakan, "Walladhi nafsu ibni Umar biyadi, lau anna ahadahum anfaq mithla Uhudin dhahaba, ma qabilahu Allah Ta'ala hatta yu'mina bil qadar." Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beriman dengan akhir. Dibacakan hadis Rasulullah dari ayatnya Imam dari Rasulullah SAW hadis ini yang masyhur itu. Karena masalah Islam, iman, ihsan. Syahidnya pada katakan masalah iman. Antu bina billahi wa malaikatihi kutubihi wa rusulihi wa ibn akhir wa sukina bil qadari sayyidi wa syafiq. Yang namanya rukun iman di antaranya adalah iman kepada takdir. Takwis dengan apa ini? Ilmu apa ini? Ilmu di, ilmu syar'i, ayat, hadis. Maka dengan ilmu akan bisa menyelamatkan kita, keluarga, bahkan semua kaum muslimin dari segala macam keburukan. Itu baru sebenarnya. Mereka bisa menilai ini perkara yang menyimpang, perkara yang keliru dengan ilmu. Apalagi di tengah-tengah fitnah yang begitu berat, dahsyat ilmu. Pada masalah pada masa ini, pada masa-masa kekhilafahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Allah yang menjadi jarak itu merupakan masa yang penuh dengan fitnah intern. Dahsyat. Ya walaupun banyak yang dikarenakan ijtihad yang keliru atau dengan tanpa kesengajaan atau permainan arus bawah dari kalangan orang-orang yang menyimpan Al-Qur'an masuk. Ya adalah fitnah yang begitu besar, yang begitu dahsyat ketika tampilnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memimpin sebuah pasukan besar menuntut darahnya Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Fitnah besar. Tapi justru para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in begitu melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tampil langsung bersinar dengan kebenaran Allah sallallahu alaihi wasallam, mengerti ini fitnah. Itu disebutkan oleh Abu Bakar Ath-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu arda di bulan Sahih Bukhari dan juga yang lain. Fitnah yang dahsyat begitu melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha langsung paham ini fitnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "La yufliha qaumun walau aqrabuhum ru'an." Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin seorang wanita. Farqu anna ashab al-jabal lain. Maka dengan ini dia tahu kata beliau, pasukan-pasukan unta tadi tidak akan berbahaya. Ah, tapi ngerti dengan ilmu syar'i. Ketika dua pasukan besar muslimin di tengah-tengahnya ada para sahabat, khiyar muslimin dan tabi'in, muslim terbaik di era tabi'in. Yang ini pasukan Irak, yang ini pasukan Syam. Syam karena Syria. Ini Irak, ini Syria, Syam. Pasukan Irak dibawa ke pemimpinan Hadis dari Khalid radhiyallahu ta'ala anhu dari Syam dibimbing oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Fitnah dahsyat ingkar kaum muslimin. Justru ketika munculnya dua pasukan besar tadi yang digambarkan dalam sebagian rawi sejauh memandang jumlahnya sangat besar, ke depan, ke samping kanan, samping kiri, ke belakang, sejauh mata memandang, itu lautan manusia. Hendak terjadi perang saudara. Salah. Ini hati yang keliru para teringat lagi dengan sabda Rasulullah SAW. Kembali tampil sahabat yang mulia Abu Bakar As-Saffabi radhiyallahu taala anhu bergegas harus mendatangi Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sambil mengatakan, ya Al Hasan tanazzal. Wahai Hasan, sudah kamu mundur dari perkara ini. Jangan meneruskan. Mundur dan serahkan semua kepada Muawiyah. Kenapa? Disampaikan sebuah hal. Suatu hari kakekmu Rasulullah SAW menggendong kamu yang masih kecil. Sesekali melihat kamu, sesekali melihat pada kamu. Dan beliau mengatakan dalam sabdanya, Ibn Nihara Sayyid, kata Rasul, cucuku ini seorang tokoh. Wala'allallaha yusrihu bihi bainal fi'atain al-'azimatain. Kalau pasti la'alla min Allah wajib. Pasti Allah akan damaikan melalui cucuk ini di antara dua pasukan besar dari kalangan kaum muslimin. Diterima semua pasukan. Diumumkan kemunduran dirinya dan dikerahkan semua kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya tergagalkan. Gagal yang namanya perang saudara, gagal pertumpahan darah, gagal taufik dan hidayah dari Allah Azzawajal. Perang besar sekarang itu. Pada suatu setiap pecah. Alhamdulillah. Dan kemudian kaum muslimin bersatu padu di bawah kepemimpinan Muawiyah dan Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikenal dalam sejarah Islam sebagai awalul mungkin Islam, raja pertama dalam Islam dimulai era dinasti Bani Umayyah, Daulah Bani Umayyah. Muslimin bersatu padu, hilang semua fitnah, hilang semua peperangan-peperangan yang ada, dikenal dengan Abul Jamaah, tahun-tahun persatuan, tepatnya pada tahun 40. Selesai masa khilafat buat dengan diri persatuan kaum muslimin dan dimulai era dinasti Bani Umayyah. Satu hadis bisa dengan taufik dari Allah Iman dengan sebab itu bisa menyelamatkan umat Islam seluruhnya dari ramai cinta besar yang wanam. Saya lagi ilmu apa ini? Ilmu syar'i, ilmu agama, Quran, Sunnah, dengan pemahaman salaf, dengan perkara akidah, sampai tetap buang haji. Maka pentingilah diri kita masing-masing dan keluarga kita dengan ilmu syar'i. Pentingi dari semua fitnah dengan ilmu. Sejarah sesuatu kita kerjakan dengan ilmu, dengan bimbingan ilmu. Kita berkeyakinan, kita berakidah dengan ilmu, kita beribadah dengan ilmu, kita berakhlak, bermuamalah, beradab dengan ilmu. Semua tinggal laku kita dengan ilmu, ucapan dengan ilmu, semua dengan ilmu. Akan selamat, insya Allah. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla barakallahu fiik. Maka di zaman sekarang ini tidak ada sebuah amalan yang paling afdal melebihi tolak. Maka harus bersemangat untuk ngaji, untuk tahlil, mendatangi majlis-majlis ilmu, kita mengkaji satu persatu pemilik Islam yang mulia ini, mengaji ayat yang belum paham, tanyakan kepada ahli ilmu supaya selamat dari semua fitnah yang ada. Nah, ciri-ciri sebuah keluarga yang salihah yang insya Allah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla semua fitnah, ketika keluarga tersebut keluarga ilmu, keluarga yang semangat dalam kolabor ilmu, keluarga yang betul-betul perhatian ilmu agama, mulai dari bapaknya, ibunya, anak-anaknya, semua ditarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, dengan ilmu syar'i. Anda sebuah keluarga jadi korban fitnah kalau jauh dari ilmu, jauh dari ilmu, tidak punya semangat tolak berilmu, tidak mengerti apa, semua dengan kejahilannya, semua dengan kealpaman alamak, jadi korban fitnah berikutnya. Ini yang pertama, rincian yang pertama, al-jiddu al-ijtihad ala talabil ilmi. Ini diantara kenasihatkan oleh Syekh Al-Alamah Ubaid Al-Jabiri Habibullah Ta'ala wa'ah, upaya untuk supaya kokoh dan tegar di atas Al-Haq, Al-Jiddu fi talabil ilmi. Yang kedua ialah barangkali al-muhafadatu ala al-fara'idhi wal-istikthar min an-nawafil. Bahasa singkatnya ialah al-jidd wal-ijtihad ala al-amali bil-ilmi bis-sunnah. Menjaga kewajiban-kewajiban agama yang fardu-fardu dikerjakan dijaga, dan memperbanyak mengamalkan amal-amal yang sunnah, yang mustahab, yang sunnah, diperkering, diperbanyak. Bahasa singkatnya ialah kita punya semangat dan sungguh-sungguh mengamalkan ilmu tadi sesuai dengan bimbingan semangat beramal, semangat beribadah kepada Allah. Wajib dijaga, sedikit pun jangan ditinggalkan. Yang haram jauh, jangan dikerjakan. Yang sunnah-sunnah, yang mustahab, semangat memperbanyak melakukannya. Makruh tinggalkan. Semangat beramal. Ini kunci. Sehingga yang namanya waktu, waktu kita, waktunya keluarga, waktunya anak-anak, itu diisi dengan yang namanya amaliyah, beribadah kepada Allah. Meliputi amaliyah ibadah terkait dengan Allah Azza wa Jalla, juga amaliyah ibadah terkait dengan sesama manusia. Nah, ibadah maknanya luas. Intinya diisi dengan amal soleh. Hadis yang sebelumnya saya bacakan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah SAW menggambarkan, memberitakan kepada kita tentang adanya fitnah yang begitu banyak, yang begitu samar, yang begitu gelap, seperti potongan-potongan malam yang kelam, banyak korban, pagi muslim, sorenya kafir, sore muslim, baginya kafir. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal hadis memberikan solusi. Dia mengatakan apa? Badiru fil amal hidan yaqta'u al-lail. Badiru fi amal, karena kalian bergegas berlomba-lomba bersegera untuk beramal. Amal soleh dengan dasar jauhi semua fitnah kita lagi. Amal-amal ini barang-barang itu semakin ditekankan ketika terjadi fitnah dan di masa-masa fitnah. Semakin berat fitnahnya, semakin dahsyat, semakin banyak, semakin ditekankan untuk beribadah kepada Allah. Semangat ibadah, semangat beramal. Amal antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, amal soleh antara kita dengan sama, ada akhlak amalan kita. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil haraj ka-hijratin ilaihi. Al-ibadatu fil haraj ka-hijratin ilaihi. Yang artinya beribadah kepada Allah di masa-masa haraj, semasa-masa khidmat, banyak pembunuhan, banyak peperangan. Khidmat. Ibadah pada masa itu, pahalanya seperti berhijrah kepada aku. Yakni seperti hijrah dari Makkah ke Madinah di zamannya beliau ketika itu. Sampai sebuah amalan yang tidak terulang yang kedua kalinya kala itu. Hanya terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Setelah itu tidak terulang lagi sampai sekarang. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negara Islam sampai sekarang. Maka itu hanya dilakukan Rasul dan para sahabat saja. Itu keutamaannya sahabat haji. Yang dengan hijrah mereka lebih utama dari sahabat Ansar. Hanya amalan sahabat. Selain sahabat tidak bisa mengamalkan satu, bisa dapat pahalanya saja bisa apabila dia betul-betul bersemangat bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di masa itu. Sama seperti antum hijrah dari Mekah ke Madinah di kala itu, yang perlu perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, meninggalkan harta benda, meninggalkan famili, kerabat, rumah, tanah air, semua sudah tinggalkan menuju ke Kota Madinah. Enggak tahu mau kemana, enggak paham mau ada apa di Kota Madinah. Rumah sudah enggak ada, harta sudah tinggal, semua tinggal, yang dibawa cuma iman kepada Allah dan juga Rasulnya. Percuanya Rasulnya luar biasa. Kesalahan. Ini diraih dengan cara ibadah yang semangat di masa itu. Apalagi masa-masa di mana al-haq itu semakin samar, al-batil semakin semarak, ahlul batil di mana-mana, ahlul haq semakin asyik. Masa di mana amal ibadah akan diperkatakan pahalanya Allah SWT, dikatakan harus sabar dan betul-betul penuh perjuangan. Datang dari banyak sahabat, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Tsaal al-Khushani dan yang lain, dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para ulama, kata Rasulullah SAW, fa inna min waraikum ayyam, wa filafin fa inna min waraikum ayyam as-salat. As-sabr fihinna kalqab' al-jabr. والعامل فيهن له أجر 50 رجلا يقبلون الزعامة. Di kata beliau di belakang saya, di masa-masa akhir nanti ada hari-hari kesabaran, hari di mana dituntut untuk bersabar di atas sunnah, di atas ilmu, di atas nama. Yang sabar kala itu seperti menggambarkan perjuangan, pengorbanan. Orang yang beramal kala itu mendapatkan seperti pahala 50 orang yang beramal sebagaimana amalnya. Dikatakan oleh para sahabat, 50 orang dari mereka ya Rasul atau tak dari kami. Beliau mengatakan, lah beli dapat pahala seperti 50 orang sahabat. Dapat pahala seperti pahala amalnya 50 orang sahabat. Besar. Satu aja kalau pribadi tadi apa lagi 50. Ini satu sisi mengabarkan betapa besar pahala amal ketika itu. Sisi yang lain ada syarat kita dituntut untuk semakin semangat beramal, semakin semangat beribadah kepada Allah, semakin dekat kepada Allah di masa-masa. Selamat insyaallah taala. Diri kita, keluarga, anak-anak. Maka di masa-masa fitnah seperti ini barakallahu fikum, kita harus sabar dan terus berjuang untuk sabar. Melatih diri, para istri, termasuk para istri, apa ya? Karena banyak istrinya. Nah, istrinya antum, ya siap. Dan anak-anak dilatih untuk berapa? Semangat ini untuk betul-betul mengamalkan bimbingan agama yang mulia ini, amal-amal yang fardhu-fardhu dijaga, amal-amal yang sunnah dikerjakan dengan semangat yang banyak yang namanya Allah, isi waktu luang dengan yang namanya ibadah kepada Allah, dengan berbagai macam kegiatan, sholatnya yang fardhu yang sunnah, puasanya yang fardhu yang sunnah, infak sedekahnya, doanya, zikirnya, baca Qurannya, belajarnya, silaturahimnya sampai sama orang tua, amalan yang baik, amalan yang mulia, semua ibadah kepada Allah. Sibukkan waktu dengan ini. Tidak ada ruang untuk fitnah. Tidak ada ruang untuk ahli fitnah. Tidak ada ruang untuk hal-hal yang berbohong. Karena isinya adalah ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal terkait manfaat barakah, maka insya Allah kita akan lebih mudah menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah. Isi yang lain disebutkan sama Syekh Ubad al-Jadi di hadis Allah sudah mengatakan fa'inna hadha, isi yang lainnya fa'inna hadha yajlibu lil'abdi mahabbatullahi azza wa jalla. Kalau seorang hamba itu betul-betul mengamalkan bimbingan agama yang perlu dijaga, yang sunnah diperbanyak, akan mendatangkan kecintaan Allah untuk hamba tadi. Allah akan mencintai hamba. Wa tamaratu mahabbatillah hiya annallaha yahfazuhu fi sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi fatakunu kullu harakatihi billahi. Dan buah, ya, dapat positif Allah mencintai hamba, ialah Allah akan menjaga dia pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada kedua tangannya, pada kedua kakinya, sehingga semua gerak gerik dia itu dalam pengawasan dan penjagaan dari Allah. Siapa yang menyelamatkan? Siapa yang menjaga? Allah. Ini makna hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Allah hadis qudsi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu 'alayhi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang kufardukan. Allah adalah mulai ketika dikerjakan sama hamba Allah untuk sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yusiru bihi wa yadahu alladhi yatishu biha wa arjahu alladhi yamshi biha. Ketika hamba tadi mengamalkan yang fardu-fardu, maka aku adalah pendengaran dia yang dia mendengar dengannya, pandangan dia yang dia memandang dengannya, tangan dia yang dia memukul dengannya, kaki dia yang dia berjalan. Maknanya kata orang-orang Allah menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, maka semua gerakan dia itu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga oleh Allah. Allah mengatakan selain walain salalani lautian, kalau hamba tadi memohon kepada aku, pasangkan. Walain sa'ala ilmu'idhanah, kalau yang memohon mendapat pertolongan perlindungan kepada aku lindungi. Walain da'anilah kejibanah, ketika dia berdoa kepada aku akan kabur. Itu dikarenakan semangat beramal. Di sisi yang lain, Allah akan mencintai hamba. Kalau sudah Allah menciptakan hamba, selesai urusan. Allah yang menjaga hamba itu, menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya, dari semua iman. Ini pula makna sabda Rasulullah SAW inda Tirmidzi wa ghairihi an Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas, ya muda, inni u'allimuka kalimah, wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang pertama, ittaqillaha yahfadhuk, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Ittaqillaha tajidhu tujaka, jagalah Allah, kamu pasti akan menjumpai Allah di depan kamu. Makanya katanya para ulama dalam masyarakat ini, ihfazillah, jagalah Allah, yakni jagalah perintah-perintah Allah, kerjakan, jagalah larangan-larangan Allah, tinggalkan, jagalah hak-hak Allah, tunaikan. Sama dengan beramal saleh. Allah mengatakan, ya, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Al-Hadis Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarahnya mengatakan penjagaan Allah utusan hamba tadi Muhammad. Yang pertama akan menjaga semua urusan dunianya, akan menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya, keturunannya, harta bendanya, fisiknya bahkan. Allah akan jaga cukup marah. Barakallahu fiik. Ini penjagaan dunia. Yang kedua yang lebih utama lagi, penjagaan pada agama. Allah akan menjaga dia, agama keluarganya dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Selalu diberi taufik pada Allah Azza wa Jalla di atas al-haq. Tidak akan menyimpang. Itu penjagaan Allah. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Dengan amal soleh, dengan ibadah, mengajarkan yang tahu, memperbanyak yang sunnah-sunnah. Apa itu? Jagalah Allah. Allah akan menjaga kamu pada dunia kamu, keluarga kamu, anak kamu, keturunan kamu. Menjaga agama kamu, menyelamatkan kamu dari semua fitnah-fitnah yang ada. Syubhat, syahwat, hilang. Yang menjaga adalah Allah. Kalau Allah yang menjaga, jangan takut kepada apapun dan siapa. Jangan khawatir dari berbagai macam fitnah-fitnah. Lampang jalan Allah yang meluruskan langkah-langkah. Nah, maka pekerjaan kita cukup berat. PR, sebab kita harus betul-betul mengkondisikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita supaya senantiasa di atas ibadah kepada Allah. Bicaranya gampang, bicara paling gampang, diterapkan setengah hati. Hah? Yang namanya kita ini kan punya nafsu, punya syahwat. Ya kadang jenuh, ya kadang utur, naik turun imannya, keluarga juga demikian, manusia biasa, anak-anak apalagi. Ya, lingkungan di sekitar kita juga gak banyak mendukung, banyak para kemudian yang membosi. Jadi berjuang, kondisikan diri kita masing-masing dan keluarga supaya senantiasa di atas ilmu syar'i dan senantiasa di atas amal soleh kepada Allah. Tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada itu. Ilmu amal untuk kita keluarga dan anak-anak. Dengan nuansa ilmu. Nah, di rumah itu, di rumah tangga itu, nuansanya ilmu. Nuansanya amal saleh, nuansa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelumnya Allah yang memerintahkan kita selalu bersabar dan memerintahkan anak kita, keluarga kita untuk beribadah kepada Allah. Disebutkan dalam surah Thaha ayat yang ayat 137, Allah mengatakan waqtur ahlaka fis salati wastabir alaihi. Perintahkan keluarga kamu untuk mengerjakan sholat ibadah. Ada lanjutannya, wastabir alaihi. Allah mengatakan wastabir. Kalau wasbir, asal saya wasbir itu istimrar al-sabr. Dan hendaklah kau selalu terus menjaga kesabaran kamu untuk memerintahkan keluarga kamu mengerjakan sholat. Yang pertama menunjukkan pentingnya ibadah sholat. Yang kedua menunjukkan perintah kita untuk biasa memerintahkan keluarga kita mengerjakan ibadah sholat. Dan yang ketiga kata-kata wasofir alaiha itu menggambarkan penuh perjuangan. Bukan perkara yang gampang. Diminta sabar. Bukan semata-mata sabar. Diminta sabar dan terus berjuang untuk sabar. Tandanya banyak rintangan, banyak gangguan, banyak kerusakan, banyak error, banyak problem. Padahal baru bab. Ini bicara yang kira-kira yang kira-kira ya Allah ya sebentar lagi bikin adonan jangan tanggung bikin lagi dia di makam sehari-hari terus kalian mandi tanggungnya setengah dua. Ini pria lah mandi ngaku mandi ini ngakulah. Ini yang gak ini. Ayo jalan persiapan saya. Tinggal dulu. Bau asap, bau dapur, bau bawang, bau ini, bau itu. Nanti letakkan selesaikan jalan waktunya. Yang semangat kita aja, Masya Allah. Persiapan ke jamaah di masjid pulang masih bau bawang. Ini sudah berapa ini? Aku. Masya Allah, baru jam 1, setengah 2. Allah ya benar ya benar ya. Itu kenapa Allah mengatakan dalam ayat ini wasfir alaihi, itu ada isyarat penuh perjuangan dan dituntut kita untuk bersabar terus, jangan bosan-bosan, terus diperintah lagi, teruskan lagi yang sabar. Itu sih tak sholat lagi tuh anak-anak. Ayo, dan persiapan kemudahan ini. Ya bi, apa ya? Lagi bermalas-malasan di tempat tidurnya. Sebentar bi. Ya. Kira-kira kantor baik menuju ke hamam untuk persiapan. Ini yang terlihat kan, gemes. Tidak ada, jadi khusus-khusus tapi kepikiran juga ya. Pas selesai namanya men ada sok paling belakang. Ya Allah. Sok paling belakang. Ya, satu sisi masih belakang ke masjid. Sisi yang lainnya kurang ideal. Kita ini kan pasangannya lebih tinggi daripada yang lain. Pas sudah sholat Pak. Mending bagaimana ya? Kita gak bisa. Iya sholat, jamaah ada, jamaah, sholat pertama enggak, iya. Ah, itu pun sudah kebiasaan. Yuk, kita seperti ini. Kita tinggal apa? Gimana? Ayo. Itu kepikiran, sholat belakang. Tapi apa aja? Bocah, sholat belakang. Jadi kok masuk? Iya, tadi juga berarti rompel iya kan, ketika belum adzan kamar mandi trouble-nya selesai kapan gitu kan, gitu ya, selesai trouble-nya adzan berangkat ke masjid, ada qobliyah, ada doa sebelum qomat, dimanfaatkan sebaik-baiknya, ada jamaah shaf pertama dalam pahala yang besar, zikir setelah itu, khotbah hiyat setelah itu, pulang setelah itu kan ideal gitu ya. Hai, dibangunkan dulu, dibangunkan dan bisa sekali dua kali goyang-goyang kaki, goyang-goyang badannya, gini-gini kan supaya dia bangun, begitu bangun ya sih, selesai langkahnya perlu besar kan? Nyata atau gak nyata ini? Atau saya lagi gigi cuma gini? Nah itu nih, itu bicara anak-anak yang sudah terlatih dan terbiasakan untuk semangat beribadah dan mengucap waktu bisa saja ada hal seperti ini. Teruskan, terus perintahkan mereka terus ibadah dalam semua. Apalagi ketika menghadapi keluarganya yang belum mengerti ilmu, yang ngaji baru kita saja, yang ngerti ilmu kita saja, nyonya belum, anak-anak belum, lebih berat perjuangannya. Ya benar, ya benar. Perang lahir batin, nah, ya baik, perang lahir batin. Batinnya terus berkecamuk, lahir juga iya. Kalau nggak sabar perang, sudah ribut, teman kita. Tapi itulah perjuangan kita. Kita punya tanggung jawab berat. Kulukum rohim, wakulukum masbunan rohim. Itu tidak kita tanggung jawab. Harus mengkondisikan mereka supaya semangat dalam tolak ini, semangat agama, semangat beramal soleh, semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya intinya adalah supaya kita, istri, anak-anak selamat dari semua fitnah. Ujungnya nanti selamat dari api neraka. Jawab. Tuhan Ustaz, wahai. Dua poin saja sudah pusing paling. Aku hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan taufik, hidayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya mereka diberi kemudahan-kemudahan memutarkan hatinya untuk ilmu dan amal. Jangan terserasa, lanjutkan perjuangan yang sudah berhasil, lanjut yang belum terus berusaha. Dikarenakan di merupakan kunci utama untuk selamat kita, keluarga, anak-anak dari semua fitnah, bahkan selamat dari remaja kita. Yang kedua ya, yang kedua. Sambil lihat jam ini, jamnya 3:11 awal saat. Ya, sudah berarti yang kita lakukan. Tuh, kita kan sudah kurang lima itu, kurang lima, kurang delapan. Yang sana kurang 4. Kiri yang mana? Kiri yang mana? Oh yang ini. Kurang lima. Dari pikirannya yang sama itu, kok nggak berat-berat dia? Satu belas perempat. Iya. Tapi masih banyak poinnya ini. Tapi itu yang paling penting, ilmu awal. Itu intinya. Yang ketiga, perlu saya tambahkan ini, sesuatu yang selalu tersering disebut oleh para ulama. Dan ini juga disebutkan sama Syekh Al-Tajjadi Habibullah, yaitu al-istikhar min musahadati salihin wa mujalasatihim haitsu wajad, misal ziyaratihim bil buyut wa mujalasatihim bil masajid wa musahabatihim fil asfar al mubah. As-salihun la yusafirun illa asfar al mubah. Kahajin wa umratin wa ghairi dhalik min al asfar al mubina. Ini ucapan Syekh Muhammad Al-Jabiri pada makalah yang dimuat di situs Miratul Anbiya pada kisim Aqidah wal Manhaj pada pembahasan al-asbab allati tu'ini ala tsabat, yaitu kita harus sering-sering bersahabat, berteman dengan orang-orang soleh, sering-sering bermajlis dengan mereka dimanapun mereka didapat, seperti menziarahi mereka di rumah-rumah mereka, bermajlis dengan mereka di masjid-masjid seperti ini, menemani mereka pada safar-safar yang mubah. Orang-orang yang soleh tidak akan safar bepergian kecuali yang bermanfaat, safar haji, safar untuk umrah, dan yang lain-lain, safar taklim. Saudara, yang berikutnya apa? Dan ini termasuk perkara yang sangat menentukan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, hadis yang begitu masyhur di tengah-tengah kita, dari Imam Ahmad wa ghairihi wa Hasan, An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man qala." Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Juga disebutkan dalam surat Tirmidzi dan di Hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'La musahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'aman illa zaki.'" Kamu jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin, dan jangan memakan makanan kamu kecuali bertakwa kepada Allah. Yang utama apa? Jangan bersahabat melainkan dengan kaum mukminin yang saleh. Ada pun yang kedua, jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Maknanya ialah kalau kamu undang makan ke rumah kamu, undanglah orang-orang soleh, undanglah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kedatangan mereka ke rumah kamu ini mewujudkan dampak positif untuk kamu dan keluarga. Yang datang suwa-suwa Masya Allah salihin, tapi datang para asatidzah al-fudala, kamu undang rumahnya kamu, terutama para ikhwa-ikhwa yang berkor rumah lagi, lebih akwal sadaqatun wa ilaihan wasilah. Ketika datang orang mukmin, apakah punya motivasi, punya semangat memunculkan gairah untuk kokoh di atas benar, gairah untuk beriman, untuk beramal, kenalkan anak-anak kamu dengan orang-orang yang mulia tadi, ya Allah, sebat-sebat, padahal bahasanya sepah-sepah, sebat-sebat, jabatan. Kalau sepah ya, sepah lah, sepah. Itu siapa tangan? Eh, sepah, sepah. Ini, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Itu anak, kenalnya di orang-orang. Ini nak, sepah bulan, sepah. Apa lagi Mas Ayy? Nah, ini sepah bulan. Itu menangkan dalam jiwa mereka semangat yang membaca untuk semakin semangat berilmu, semangat beramal, menumbuhkan semangat dan gairah. Itu kenapa Allah mengatakan wala yaqutu 'amaka illa dzat. Artinya saya bermajlis itu memunculkan aura positif. Karena ini cara menentukan. Yang ini harus betul-betul diwaspadai, terutama untuk kita istri dan anak-anak. Nyonya-nyonya juga dicek tuh. Siapa sahabatnya? Nyonya dari persahabatannya dengan siapa? Ya tuh, Pak. jenis guru mungkin juga lebih baik dari ibu biasanya. Ini kalau sahabatnya nggak beres, wah bisa berteman dengan sembarang ibu, bisa jadi majelis hibah yang dibicarakan malah aibnya orang aja, majelis kerugi bahaya. Wah bisa kena berbagai macam racun-racun berbisa yang bisa merobohkan rumah tangga. Istri, cek dengan siapa dia bersahabat. Supaya bersahabat dengan ibu-ibu yang soleh dan soleh. Terutama anak-anak ini harus sangat-sangat diwaspadai. Apalagi yang tinggal di tengah-tengah masyarakat. Ikat hati, tapi jangan terlalu kasar. Jangan, deh, jangan ini, jangan yang itu. Salah yang ini, jangan yang ini. Suci awas dengan siapa dia bermain. Dengan siapa dia bermain. Kemana dia bermain? Begitu. Dikarenakan barakallahu fikum ini sangat menentukan agama, menentukan akhlak, menentukan adab, menentukan semua ini. Kita sudah capek-capek mengkondisikan mereka dengan ilmu, dengan amal, dengan ibadah kepada Allah. Baik dia dengan Allah Azza wa Jalla, baik dia dengan sesama manusia yang lain, rusak gara-gara teman. Mamanya mami tak kelihatan, nah, nongol muncul-muncul ya, mana harga ini? Tonton jauh kasih tahu sama yang lainnya, ah anak bapak kesana, ah ngapain kesana? Tadi itu banyak pak rombongan, rombongan sama siapa ya? Rombongan sama itu kan ya? Dan selamat dari nasional. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. terima kasih. Apakah salah apabila suami melarang istri untuk bergaul dengan saudara dan saudari karena akhlak jelek, yang mana saudara-saudarinya itu kadang mempengaruhi istri untuk berbuat maksiat kepada sang suami? Jawabannya tidak salah, konsepnya itu betul, cuman caranya yang luas. Jangan terkesan kita itu memutus hubungan kefamilian. Jadi kita arahkan hubungannya. Kita muamalah umum dengan semua kerabat, baik dengan semua famili. Tapi diwaspadai sisi errornya masing-masing. Paham ya? Ini kakakmu yang ini. Ya, muamalahnya bagus sama dia, tapi hasilnya ini provokator. Kasih warning, biar ini. Kita berusaha untuk berbuat baik dan bisa memperbaiki keadaan dia. Tapi juga harus kasih waspada kepada Tuhan. Nah kemudian, tidak boleh lagi hubungan dengan mereka. Stop, siap, jangan terima, telepon, jangan diangkat. Itu mah putus hubungan namanya. Bukan dengan cara seperti itu, tetap muamalah umum. Dan muamalah umum, tidak akrab banget. Muamalah umum sebagai seorang keluar dari kami. Tapi jika dia puan dan hati-hati ya, si akhlak dia yang hati-hati. Kita pun juga waspada. Nggak cuma dengan kita, kita pun juga demikian. Apa hukumnya istri yang selalu minta yang lebih kepada suami untuk nafkah, sedangkan penghasilannya terbatas? Dirinci, nah, mungkin saya untuk bicara untuk dirinci. Kalau para kewajib itu yang diminta oleh saksi diri sebatas dalam batas standar nafkah dia, suami yang mampu dapat dalam haknya dia. Suami mampu, bisa menjadi mahasiswa, masih muda, ya. Istri merasa kok sekian ya? Tapi dia kurang untuk dia dan juga untuk anak-anaknya. Dia punya hak untuk mendalami. Saya kurang fasih lah kak. Orang Jawa. Ya sudahlah. Mas, saya. Mas. Nah, pokoknya kurang mas. Gimana mas? Kalau cuma segini kurang untuk saya sama anak, ya itu wajar. Kamu sebagai laki-laki, ya bertanggung jawab, insya Allah. Sabar, banyak doa, gunakan yang penting-penting saja, insya Allah. Kita akan berusaha lebih dari itu. Jangan. Jadi istri ngomel aja, ngerti suaminya sudah. Nanti tulang perkeringat melek kurang aja. Ya rusak rumah tangganya anda ya. Jadi yang kira itu antum ngerti dia, memang kurang. Agar disabar sabar. Sabar ya deh, sabar. Dan dia akan rusak. Tapi yang kedua, kalau sudah dikasih yang cukup bagi standar nafkah dikasih untuk dia, dia anak-anaknya dilebihkan ya? Kurang aja. Nah ini yang kurang aja. Ntar kalau ini dinasihkan. Yang orang yang bukannya anaknya gak mampu, bukannya kamas ini gak mampu, tapi sengaja ini tarbiyah. Saya tidak mau keluarga ini hanya berpikir masalah uang dunia ini. Yang suruh, yang mau anak yang suruh. kamu enggak kurang, tak kasih cukup lebih banget. Itu belum yang lain-lain ya, loh ya. Kalau masih yang lagi yang lain-lain kan di luar bapak apa-apa ya. Kenapa aku tuh urusan makan, minum, sehari-hari, dilebihkan. Belum yang lain-lainnya. Sana yuk ke waduk mana begitu. Alhamdulillah. Nah, itu kan khusus pengeluarannya. Ayo masuk ke sana, ayo masuk ke situ. Iya kan, itu kan pengeluaran berikutnya. Itu kadang-kadang yang begini-begini ini jumlahnya lebih. Nah, toko artinya. Ya benar. Yang bersyukur. Kak, minah ini yang bersyukur kepada Allah. Nah, intinya jangan dijadikan sebagai sebuah alasan untuk kemudian ribut dengan keluar. Allah Ta'ala. Perintah Allah Azza wa Jalla untuk menjaga diri dan keluar dari api neraka. Bagaimana dengan seseorang yang masih bujang untuk keluar dari? Jadi dia pribadi berhubungan pusat belum mengamalkan wahli. Yang wahli itu bisa orang tuanya. Dia mendakwai orang tuanya, mendakwai bapaknya, mendakwai ibunya, mendakwai family yang lainnya. Ketika dia sudah berkeluarga, ahli itu anaknya. Bagaimana kiat-kiat dalam menghadapi fitnah wanita ini luar biasa dahsyat. Dan diakui oleh para ulama besar pada masa itu. Sa'id bin Musayyab rahimahullah, imam tabi'in pada masa itu, sudah sepuh kala itu. Sepuh itu ngomong bicara menerangkan bagaimana besar itu wanita. Nakhitu ala nafsi mafadati alina. Tidaklah aku mengkhawatirkan atas diriku ini seperti khawatirnya aku atas fitnah wanita. Berat. Kalau yang masih muda, ya jangan berlama-lama muda. Segera saja untuk mencari pasangan yang soleh. Apa di zaman sekarang? Zaman? Yang sudah, kok masih juga belum bisa menahan berbagai macam fitnah yang lainnya? Yang nambah. Ini zamannya zaman fitnah. Supaya semuanya aman. Barakallah. Yang penting adalah yang menjauh dari asbab-asbab yang menjerumuskan ke arah sana atau kosong, hubungan pandangan, gitu ya. Segala macamnya. Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Masih ada. Apakah kemaksiatan berakibat pada datangnya rezeki? Jawabannya iya. Ada sebuah hadis dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, dari Hasan kan oleh sebagian ulama kita, kata Rasulullah SAW, innal abda la yufrabu rizqa bidzabbin yusiba. Sesungguhnya seorang hamba itu diharapkan rezeki disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Ini antara efek negatif sebuah dosa dan kemaksiatan. Dosa itu membuat usahanya jadi tidak barokah, bahkan sempit. Yang namanya maksiat akan namanya menutup pintu-pintu rezeki. Seorang suami susah banget. Dan yang benar tidak ada keberkahan pada rezeki. Artinya terkadang dia dikasih rezeki yang melimpah ruah. Semakin maksiat semakin melimpah ruah, semakin dosa semakin berkembang. Itu enggak barokah dan itu merupakan istidraj. Allah Subhanahu wa taala menunggu dia, biarkan dia nanti pada puncaknya Allah akan menghukum dia dengan hukuman yang begitu berat. Barakallahu fiik. Allah. Jika ibu menginginkan anak perempuannya bekerja setelah kuliah, tapi anak perempuannya ingin segera menikah, sisi yang lain anak tersebut ingin membantu orang tua dan menuruti dia. Jadi, dia kuliah aja kan? Enggak syarat perempuan. Ya, di tempat-tempat yang hilang, apalagi bekerja, tempat menikah. Sehingga Allah SWT, orang tua harus memahami keadaan anak-anak tersebut, dicarikan jodohnya laki-laki yang soleh, yang berakhlakul karimah, yang bertanggung jawab. Semoga dia bahagia dengan suaminya. Insya Allah ta'ala akan bisa membantu orang tuanya secara finansial, duniawi, segala macamnya. Jangan memaksa dia untuk mengerjakan perkara-perkara yang masyarakat. Allah Ta'ala sudah kayak gini. Sudah kan? Pas. Nah, sementara cukup. Insya Allah akan teruskan kembali lalu nanti dengan tema yang lain, tema kehidupan setelah mati. Pertanyaan bisa dikumpulkan lagi, kalau ada waktu bisa dikumpulkan kembali. Insya Allah yang terhidupkan semangat menghambil asyidu ala ilahi anda berkata.